wajib, hukumnya rukun, ataupun tidak disebutkan di sini larangan, tapi adalah amalan-amalan yang harus dilakukan. Ya, kalau masalah larangan dalam bil ihram atau ketika tidak melaksanakan haji, kemudian rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan segala macamnya telah kita bahas berkenaan dengan hukum-hukum fikihnya. Sekarang prakteknya itu bagaimana pelaksanaannya? Nah, ini yang akan dimulai di sini. Para penyusun kitab Fikr Muyassar ini telah menjelaskan bahwa mereka mengumpulkan semua riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW, lalu mereka meringkas tata cara pelaksanaan haji tersebut melalui riwayat-riwayat tersebut. Nah, jadi majmu'aha, jadi disebutkan patalah khasalana min majmu'iha as-sifatut taliyah. Jadi dapat disimpulkan kata mereka dari tata cara pelaksanaan haji dari hadis-hadis yang telah mereka kumpulkan, yaitu tata caranya seperti yang akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama, ketika seseorang sampai idza wasala muridun nusuk ila al-miqat, seseorang yang ingin melaksanakan haji atau umrah telah sampai ke miqat, nah tentu apa yang disunahkan, sungguhnya disunahkan baginya untuk mandi. Tetapi bolehkah mandi ini dilaksanakan di hotel, Ustaz? Ya, karena kalau umpamanya kita miqat di Bir Ali dari Madinah, kita mandi di hotel kita lalu kita berpakaian ihram, tapi niatnya melakukan nusuk, karena kalau walaupun kita mandi di hotel, memakai pakaian ihram dari hotel, kita belum terkena larang-larangan. Kita belum terkena larang-larangan ihram, karena kita belum berniat melaksanakan. Jadi yang ihram yang intinya itu adalah niat melaksanakan nusuk. Nusuk itu maksudnya haji atau umrah. Nah, nanti kalau kita sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik, recording in progress. Dia tidak memakai pakaian ihram sekalipun, dia sudah dia masuk ke dalam ibadah umrah atau haji itu sendiri, ya. Cuman dia kalau tidak mendapatkan pakaian ihram, dia boleh memakai sirwal sebagaimana disebutkan oleh ulama, ya, celana biasa. Nanti setelah dia menemukan, atau aku tidak memakai pakaian ihram, maksudnya tidak pakaian putih yang biasa, tapi sarung yang tidak dimasukkan, tapi dipakai seperti anduk pun tidak masalah, ya. Jadi itu dibedakan. Ini sudah kita jelaskan di awal antara masuk nusuk dengan pakaian ihram itu berbeda sekali. Baik. Jadi melaksanakan mandi sebelum ihram itu boleh dari hotel, tapi di sini tetap pelaksanaan beliau sebutkan di sini kalau sampai di miqat, ya kalau belum mandi di hotel dan belum bersiap-siap, maka disunahkan untuk mandi, kemudian apa? Mencabut atau mencukur bulu-bulu atau rambut-rambut yang dianjurkan untuk dibersihkan. Seperti apa? Mencabut bulu ketek atau mencukurnya, ataupun mencukur bulu kemaluan, ya, dan termasuk juga memotong kumis, kecuali jenggot nggak boleh dipotong. Baik, nah ini dianjurkan. Jadi ketika mandi itu dibersihkan, baik kita mandi di miqat atau pemandinya di hotel sebelum berangkat ke miqat. Nah itu kita bersih-bersih, ya. Kemudian setelah selesai mandi, ya, maka disebutkan sini dia mengambil, dia artinya memotong apa yang butuh untuk dipotong dari rambut atau bulunya, yaitu yang dibolehkan seperti apa, mencabut bulu al-ibit itu adalah ketek, ya. Kemudian wal-ana, mencukur bulu kemaluan, wasyarib, dan juga mencukur atau memotong kumis, ya. Wal-qalimul azfarahu, dan juga memotong kuku, ya. Kemudian setelah itu, ya, wa tajarradu rijal minal khit. Nah, kalau dia sedang bersih, mandi, motong segala hal dan mencabut, mencukur tadi hal-hal yang tidak disebutkan tadi, maka selesai dia memakai pakaian yang tidak, ya, dari pakaian yang berjahit. Maksud pakaian berjahit ya sudah kita jelaskan dalam perjumpaan yang lalu, pakaian berjahit itu maksudnya pakaian yang mufassal al-adha'il jism, yang dipotong pakaiannya seperti ada lengannya, ada bahunya, ada badan. Tapi kalau umpamanya ini baju ini dibuka, kemudian dijadikan sebagai sarung seperti atau sebagai selempangan, itu enggak masalah. Jadi bukan berarti pakaian yang ada jahitan, tapi berpakaian yang berjahit, maksudnya yang seperti dijahit sesuai dengan anggota badan. Ya, itu dia maksud, ya. Kemudian boleh memakai minyak wangi pada badannya sebelum berniat. Ya, jadi memakai pakaian ihram sebelum berniat, dia boleh memakai minyak wangi pada badannya, tidak boleh pada pakaian ihramnya, ya. Kemudian setelah itu sebelum berniat, ya, masuk ke dalam nusuk, itu haji atau umrah. Kemudian yang dipakai oleh laki-laki adalah izar warida nazifaini abyadaini. Ini sunnahnya tentunya memakai dua potong kain yang biasa pakai orang dipakai oleh laki-laki itu, ada yang dipakai untuk seperti carik atau sarung, atau kemudian ada yang dipakai seperti selendang atau selimut di atas. Nah, itu dua rida namanya, yaitu yang disunahkan dua pakaian putih. Tapi kalau pakaian hitam boleh, Ustaz, enggak ada, belum ketemu umpamanya, belum bisa beli pakaian ihram, boleh saja dia pakai carik umpamanya, dia pakai seperti pakaian ihram, tidak masalah. Tapi disunahkan memakai pakaian yang putih. Kemudian bagi wanita, memakai pakaian sesuai yang dia inginkan, tidak ada. Kalau wanita tidak harus, tidak seperti laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, tapi dia tetap berpakaian seperti pakaian yang menutup auratnya secara sempurna, kecuali apa? Muka dan telapak tangannya. Nah, ini. Kemudian wa yatrajul katifaini biridaihi, maka seseorang tadi yang memakai laki-laki menutup bahunya dengan rida. Rida itu adalah selempang atau pakaian yang bagian atas di pakaian ihram tadi. Kemudian wa yahillu binusukihi wa yuhillu binusukihi alladhi yurid. Nah, baru dia berniat, ya, mengucapkan niatnya nusuk yang mau dia laksanakan. Nusuk ibadah, apakah dia mau haji ifrad, haji qiran, haji tamattu, atau apakah melaksanakan umrah. Nah, wal afdha yakuna ihlaluhu idza stawa ala dabatihi, dan yang lebih afdal dia itu mengucapkan niatnya, ya, itu setiap dia telah mengendarai kendaraannya. Kalau dabatahu, kalau ala dabatihi, itu maksudnya tunggangannya. Kalau dulu orang pergi kan naik onta, kalau sekarang kan naik bis atau yang semisalnya, ya, kereta api dan segala macamnya. Kalau dia sudah duduk naik bis, ya, di miqat, nah di situ dia berniat. Ada juga dalam satu riwayat adalah setelah selesai sholat dua rakaat di miqat, jika di miqatnya Bir Ali. Nah, kemudian dia sampai telah, kalau menaik kendaraannya, dia berniat, yaitu boleh diucapkan. Ini salah satu niat ibadah yang ada tuntunan diucapkan. Beda diucapkan dengan dikeraskan, ya. Diucapkan adalah niat haji, boleh diucapkan. Tapi kalau tidak diucapkan tidak masalah, tapi disunahkan diucapkan kalau haji. Tapi kalau selain haji enggak ada tuntunannya. Nah, kemudian, ya, setelah itu wa in kana al-muhrim yakhafu ala min a'iqin yamna'uhu min itmam nusuki kamaradin aw qat'at tariq. Nah, kalau seandainya ada kemungkinan dia dalam perjalanan ada kendala yang menghambatnya untuk sampai ke Mekah, atau menghambatnya untuk menyelesaikan rangkaian dari ibadah hajinya, maka dia boleh mengucapkan syarat. Kalau dahulu adanya penyambung di jalan, atau mungkin dia sakit, ya, dia sedang berihram masih dalam keadaan sakit, umpamanya ada halang-halang yang dikhawatirkan, ya, dalam perjalanan untuk sampai ke Ka'bah, untuk sampai ke Mekah, dalam perjalanan, maka dia boleh memberikan syarat. Syaratnya apa? Famahilli haitsu habastani, maka diucapkan labaika umratan atau labaika hajjan, ya, famahilli haitsu habastani, ya. Nanti kalau dia sudah dia memberikan syarat demikian, dia bertahalul secara langsung. Nah, tidak kena dam dia. Bertahalul dia kalau dia mendapat kendala sakit, tidak bisa menyempurnakan hajinya, ya, atau dia ketangkap, ada masalah umpamanya, ada atau dia kena copet, ada hambatan bagaimanapun, maka dia secara mudah melepaskan pakaian ihramnya jika dia memberikan syarat demikian. Kemudian wastawa yakuna inda hilali mustaqbil al-qibla. Nah, dianjurkan ketika dia mengucapkan niatnya tersebut, berniat untuk haji atau umrah tersebut, arah menghadap ke kiblat. Ya, dia ucapkan Allahumma hadhi hajjatun, ya, la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya. Ya Allah, inilah haji yang kuharapkan, hadi hijjah. Ini haji ini adalah semoga tidak ada di dalamnya rasa riya dan tidak pula rasa ingin terkenal. Sum'ah wa riya' itu kan menafikan keikhlasan. Sum'ah adalah ingin dikenal orang, terdengar berita setelah berhaji. Kalau riya' dilihat, ingin didengar atau ingin dilihat. Baik. Wa isra' fit talbiyah, kemudian setelah dia berniat di atas kendaraannya, dia itu apa? Mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka di situ dia apa? Langsung bertalbiyah sebanyak-banyaknya sampai dia di Mekah. Sampai ya apa namanya? Masuk kota Mekah. Ya, dia dianjurkan bertalbiyah dengan kebanyakan jamaah. Kita saksikan justru malah banyak ngorok tidur ya, karena mungkin bisnya ber-AC. Ya, sebentar saja dari mikot, 10 menit, 10 menit, itu sudah habis itu pada diam aja. Nah, ini satu, padahal ibadah ini sangat agung sekali. Dan nilai keluar biasaan dari pahala yang diraih dengan melaksanakan berbagai tuntunan yang dianjurkan Rasulullah SAW, dari situlah. Maka orang yang bertabiannya banyak, pasti ya nilai hajinya jauh lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang lebih hanya banyak bicara, banyak bercerita, banyak tidur, ya. Nah, kemudian direnungkan ya. Dalam salah satu ceramah bisa dicari di YouTube ya. Kita pernah membahas yaitu pesan-pesan religi dari memakai pakaian umrah, pakaian ihram ketika berhaji atau umrah tersebut, rangkaian di dalam ibadah-ibadah haji tersebut apa pesan-pesan religinya. Ya, ingat bagaimana dia menjawab, ya Allah labbaik Allahumma labbaik, aku jawab panggilanmu ya Allah dan aku jawab setiap engkau memanggil. Yang tiada sekutu dalam panggilanmu ya Allah, ya sungguhnya pujian dan segala nikmat milikmu ya Allah, ya wal mulku segala kekuasaan la syarikalah, dan segala kekuasaan segala nikmat itu milikmu yang tiada sekutu bagimu. Jadi isinya tauhid. Yang aneh kadang-kadang orang-orang sudah melafalkan kalimat-kalimat ini dan dia tidak mengerti maknanya dan maksud dan tujuannya, ya sedangkan ini adalah pernyataan benar-benar dia menempak lamirkan mengesakan Allah dengan segala bentuk ibadahnya, pengakuan terhadap keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, ya. Nah, terbayang oleh dia bagaimana dia, ya, saat memakai pakaian ihram tersebut, ya, saat dia kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, semua kekayaan dia lepaskan, baju yang mahal, baju yang model-model yang segala macam dilepas semua. Rupanya ketika menghadap Allah yang dipakai hanya pakaian dua carik, dua selempang begitu ya. Begitu bagi seorang laki-laki ketika, dan juga ketika wanita berangkat ya nanti menghadap Allah SWT, apa yang dibawa oleh dia? Bukan pakaian-pakaian yang mahal ya. Jadi yang menghadap Allah yang dilihat itu apa? Adalah ibadah dan iman kita. Makanya di satu pesan dari ibadah memakai pakaian ihram itu adalah bagaimana kita ketika menghadap Allah yang kita banggakan bukan baju pangkat yang berpangkat. Ya, baju dinas kita tidak. Karena jenderal harus pakai baju dinasnya dengan segala pernak-pernik bintang-bintang, tidak. Ya, presiden apapun pangkatnya sama. Subhanallah. Ini kalau ini kita bicarakan pesan-pesan ini sangat merenyuhkan hati kita bagaimana bahwa sebenarnya yang dilihat oleh Allah bukanlah sebenarnya dalam hadis Nabi SAW, innallaha yanzuru ila ila suwarikum wala ila walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya. Allah yanzuru ilaikum wala innallaha yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila amalikum au ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat otot tubuh dan kokoh kegantengan kecantikan kalian, tapi melihat kepada apa hatinya kalian dan juga amal kalian. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita karena memang kita ingin lanjutkan. Jadi setelah itu dia bertalbiyah terus. Bertalbiyah disunahkan bagi laki-laki agak ditinggikan suaranya dan bagi perempuan tidak perlu dikeraskan suaranya ketika bertalbiyah. Wa kana sahabatu yaziduna, dan bagian sahabat ada yang menambah. Labaika dzal ma'arif, labaika dzal fadha'il. Ya, labaika dzal ma'arif, labaika dzal fawa'il. Baik. Labaika dzal ma'arif, labaika dzal fawadil, ya. Dan disunahkan ya untuk ditinggikan suara, diangkat suara sedikit dengan talbiyah, ya. Maka itu bagi laki-laki, tentunya bagi perempuan tidak perlu dengan suara yang tinggi. Dia isi dengan talbiyah, dia pahami maknanya dan dia renungkan suasananya dia. Dia membayangkan dan bahkan kita bisa menyimpulkan bahwa perjalanan haji itu bagaikan miniatur perjalanan di kelak di akhirat. Ya, berpakaian menghadap Allah dengan tanpa ada jahitan, dengan dua helai saja, semua kekayaan ditinggalkan, tidak pernah pening apapun, pangkat pun ditinggalkan, tidak ada yang dibanggakan kecuali hanya itu. Nah, itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala bersama iman kita. Dan ketika kita berwukuf di Arafah, terbayanglah bagaimana ketika manusia nanti dikumpulkan Allah di padang mahsyar, ya, manusia mengadukan nasibnya, menangis, memohon ampunan di atas kesalahan-kesalahan dosa-dosanya, ya. Nah, jadi sebetulnya ibadah ini sebenarnya kita jelaskan sebagian besar dari napak tilas atau rangkaian ibadah haji itu memberikan suatu nuansa yang berbeda sebenarnya jika kita benar-benar mendalami dan menghayati. Sehingga ketika di Arafah membayangkan bagaimana manusia kelak di akhirat tanpa ada yang matahari, tanpa ada yang menaungi, matahari begitu dekat, manusia bermunajat kepada Allah dengan segala dosa dan kesalahan, kemudian mereka bermalam di Muzdalifah, bagaimana pula kondisi mereka di sana, ya, yang biasa tidur di kasur empuk, yang biasa di spring bag, bagaimana berasi segala macam, sekarang semua itu ditinggalkan, hanya tidur di bawah kolong langit, ya, hanya melakukan sayap tikar dengan angin yang kencang, kalau musim dingin anginnya luar biasa dinginnya, ya kan, musim panas dengan segala rasa panasnya tanah yang tempat kita tidur itu masih panas kalau musim panas, ya, luar biasa. Nah, jadi ini sebetulnya intinya, jadi beribadah dihayati, sehingga betul-betul ibadah yang kita laksanakan itu memberikan bekas kepada hati dan iman dan takwa kita. Nah, selama ini kita ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah umroh, haji, melayang, ya, selesai, tiada kenangan yang dapat dipertahankan dalam diri kita. Nah, inilah pentingnya kita belajar dan pentingnya kita mengetahui agar kita benar-benar meresapi dan merasakan manisnya sebuah ibadah. Dan merasakan manis ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu, selalu rindu ingin mengulang suasana itu, dan itu yang dirasakan oleh para sebagian ulama-ulama, kenapa mereka sangat rajin qiyamul lail, kenapa rajin membaca Al-Qur'an, karena mereka saat membaca Al-Qur'an itu mendapat sebuah ketenangan, kenyamanan, kepuasan, rasa bahagia yang tidak bisa digambarkan. Demikian pula ketika sholat, demikian pula puasa, dan segala ibadah yang mereka lakukan. Mereka rindu selalu, rajin selalu, karena mereka merasakan sebuah suasana yang sangat berbeda pada diri mereka sendiri. Nah, ini yang perlu kita cari dalam hidup ini. Yaitu merasakan bagaimana sebuah ungkapan sebagai ulama di antara seluruh dunia, barang siapa yang tidak masuk dalam surga di dunia ini, surga di dunia itu adalah merasakan kenyamanan, ketenangan dalam beribadah kepada Allah, itulah surganya dunia, dan dia tidak akan merasakan itu, kata sebagian ulama, maka di akhir kelak juga tidak akan mendapatkan rasa kenyamanan, ketenangan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka oleh sebab itu pentingnya kita mendengar tuntunan Rasulullah SAW, bagaimana praktek-prakteknya. Nah, kalau kita sholat sesuai dengan tuntunan, haji bersesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, disitulah pesan-pesan itu akan terasa nanti dengan nikmatnya. Ya, akan betapa banyak orang terenyuh ketika berwukuf di Arafah, bermalam Muzdalifah, ya, merubah suasana dalam hatinya, ya, ketika biasanya dia mungkin orang yang jauh dari akhlak yang baik, namun setelah berhaji, ya, di Mina saja terlihat bagaimana dia orang yang sangat selalu tawadu, ya, tunduk, ya, tidak hilang rasa kecongkakannya. Nah, di musim haji itu dia sudah melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa dari kebiasaan-kebiasaan hidupnya sebelum melaksanakan haji, dari tingkah-tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan tuntunan agama ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi kemudian setelah itu sampai di Mekah nanti, ya, disunahkan dia mandi. Boleh dia mandi, dianjurkan mandi. Tapi mandi, ya, dianjurkan perempuan yang memakai sabun yang wangi, ya, supaya tidak ragu-ragu. Walaupun sabun, sebagian ulama membolehkan memakai sabun yang wangi karena sabun itu bukan parfum, tetapi ada syubhat, ada keraguan, maka sebaiknya ditinggalkan, lebih cari yaitu yang sabun yang kurang wanginya, atau tidak bersabun juga tidak wangi, penting dibersihkan keringat kita dari air saja. Jadi boleh dia mandi, boleh mandi. Karena kalau ada jatuh rambut saat dia mandi, itu tidak sengaja, tidak masalah. Ya, jangan dipersoalkan, itu kan tidak sengaja. Baik. Fadara yatufa ittaba'a rajul bi ayyakshifa an katifihi al-ayman. Ya. Jadi kalau dia sudah mau tawaf, laki-laki itu membuka bahu sebelah kanan, ya, diselempangkan begitu ke bahu ini. Nah, terbuka itu na'itibak namanya. Nah, Di sini perlu diperhatikan ittiba ini hanya saat akan memulai tawaf kudum atau tawaf umroh bagi orang yang umroh, bagi tamattu, atau tawaf kudum bagi orang haji ifrad dan qiran. Jadi tidak semenjak memakai ihram dari miqat baunya sudah dibuka. Tidak. Ya. Bau dibuka ini saat tawaf kudum saja, selesai itu setelah tawaf mau bangun salat di belakang makam Ibrahim itu ditutup lagi. Seperti itu sampai selesai umroh, sa'i juga terbuka bahunya. Jadi sunnahnya hanya membuka ini saat tawaf kudum saja atau tawaf umroh saja. Nah ini banyak kadang-kadang jemaah mulai semenjak memakai pakaian ihram, apakali kalau dia memakai mengambil haji ifrad atau qiran ya, sehingga tubuh kulit menghitam sekali yang sebelah sininya dibuka terus karena ini yang terbuka terus ya, sampai ada apa namanya merah-merah segala macam, apalagi kalau musim panas gitu kan. Padahal sunnahnya ini hanyalah saat apa? Saat tawaf saja, itu tawaf kudum. Tidak selama memakai ihram. Nah, itu perlu sedikit kita jelaskan. Ya. Wa yawati katiful aisar biridai. Jadi tadi diselempangkan ke bahu yang ke kiri. Nah, ini terbuka begitu ya. Baik. Kemudian, waistaritu ayakuna halu tawaf mutana. Sebelum tawaf, dia harus berwudu dulu. Ima di hotel atau sebelum masuk ke Masjidil Haram. Ya. Tentu ketika masuk Masjidil Haram, di sini tidak dijelaskan membaca doa. Masuk masjid. Ya. Masuk mana membaca doa ketika mau masuk masjid. Nah, berwudu dari hotel. Di syarat tawaf harus dalam keadaan berwudu. Nah, dia berwudu. Ya. Kemudian, kalau memungkinkan sebelum mulai tawaf dia menyentuh Hajar Aswad, dia sentuh Hajar Aswad atau dia cium Hajar Aswad memungkinkan. Jika memungkinkan. Tapi rata-rata kalau musim haji sangat-sangat susah ya kan begitu ya. Nah, jadi kalau tidak dia sempat menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya atau dengan pakaian ihramnya atau dia tidak bisa mencium, maka dia cukup berisyarat saja. Bismillah Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tidak dicium pula. Kalau tidak menyentuh, tidak ada sunahnya untuk dicium. Hanya sunah mencium itu kalau kita menyentuh Hajar Aswad dengan tangan kita. Jadi sebenarnya ketika kita mau mencium Hajar Aswad, tidak harus dicium. Kalau tidak susah, tapi dapat memegang saja, sudah cukup, lalu dicium tangan kita. Kalau memegang Hajar Aswad. Tapi kalau tidak, nah ini juga kita lihat. Kadang-kadang ketika mulai tawaf ada orang begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada tidak seperti itu. Cukup berisyarat Allahu Akbar, selesai tidak dicium. Ya, karena tidak menyentuh Hajar Aswad tersebut. Baik. Kemudian fa'ilam yukin zalika istalah mubiyadi, kalau tidak mungkin mencium dia cukup menyentuh dengan tangannya waqabalayadu, baru dicium tangannya. Fa'ilam yukin hudalika yushiru ilai biyadi, kalau tidak mungkin untuk menyentuhnya orang ramai, cukup berisyarat dengan tangan saja ke Hajar Aswad dan tidak walau qabiluha, tidak dicium tangannya. Karena kalian tuh apa dicium aja tangan tidak menyentuh Hajar Aswad. Nah, baik. Waya kalau dari kami kuli syautin. Nah, itu dilakukan setiap putaran. Jadi setiap memulai putaran dimulai Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar. Tidak menyentuh, tidak usah, sudah. Tak usah diulang-ulang juga. Kadang-kadang ada jemaah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kali cukup. Karena datang rasa-rasa waswas nanti dalam diri kita. Padahal itu melanggar sunnah Rasulullah kan sekali dianjurkan. Bukan tujuh kali juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai lima kali enggak. Bahkan kadang-kadang menimbulkan macet di dekat jalan suatu. Karena orang ketika dia mengucapkan Allahu Akbar itu juga berhenti. Padahal dia sambil jalan. Allahu Akbar dia langsung jalan. Ya, gak perlu diambil pula menghadap kemudian Allahu Akbar. Tidak. Ya, Bismillah Allahu Akbar kita langsung jalan. Bismillah Allahu Akbar satu kali langsung jalan. Jadi tidak perlu berdiri lama. Tidak perlu juga harus dua tangan. Tidak pula berulang-ulang. Ya, ini perlu diperhatikan. Karena kadang-kadang banyak jemaah kita yang melakukan perbuatan berbeda itu yang dapat mengurangi kesempurnaan ibadah mereka. Baik. Kemudian, ya. Setelah itu, wabda kulisan berarti setiap memulai awal tawaf dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Wani mutada tawaf jika dia mulai tawaf itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, boleh. Lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim atau Allahu Akbar, ya. Wa idza ata rukun yamani istalama wa lam yaqbilhu. Jadi kalau lewat di rukun yamani, ya, itu disentuh saja. Rukun yamani kan Hajar Aswad, itu kan sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, sudut yang ketiga. Sudut sebelum Hajar Aswad itu sudut namanya Yamani. Ya, sebelum sudutnya Hajar Aswad itu sudut Yamani. Nah, kalau disentuh, dapat menyentuh saja, dibaca, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak perlu dicium. Nah, ini juga ada jemaah yang menganggap sama seperti Hajar Aswad. Juga dicium tangan, enggak. Tapi kalau dia tidak bisa menyentuh, tidak juga perlu isyarat. Nah, ini banyak kekeliruan-keliruan jemaah kita yang di dalam melaksanakan itu dianggap sama seperti Hajar Aswad. Jadi dapat menyentuh lalu dicium. Padahal itu sunnahnya hanya sekedar dipegang saja, menyentuh saja, tidak dicium tangannya. Kalau dia tidak bisa memegang dan menyentuh, dia tidak perlu isyarat seperti di Hajar Aswad. Baik, ya. Nah, kemudian, yaitu apabila dia datang pada rukun Yamani, dia cukup menyentuhnya dan tidak mencium tangannya. Walam yumkinuhu istilamuhu wala fa'inu la yushiru ilaihi. Jika tidak mungkin untuk menyentuh memegang dengan tangan, tidak perlu harus di apa? Diberi isyarat ke rukun Yamani, enggak ada. Lewat saja langsung membaca doa apa? Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Wa qina adzabannar. Itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Kemudian kalau dia tawaf qudum atau tawaf pertama bagi orang ifrad dan qiraat atau tawaf umrah, maka dinamakan ada samanya romal. Romal itu lari-lari kecil, bukan lari kencang sekencang enggak. Lari-lari kecil, ya, tanjak-tanjak lari kecil seperti atau lebih lambat daripada maraton lah. Jadi lari-lari kecil namanya. Ya, itu 3 putaran pertama saja, tidak semua putaran. Nah, ini juga keliru. Ya, sebagian jemaah malah berlari setiap putaran, enggak, 3 putaran pertama dan itu pun berputarnya di Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Kalau sudah rukun Yamani dia dia jalan biasa sampai ke Hajar Aswad. Nanti sudah putaran kedua mulai dia lari-lari lari kecil lagi dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Kemudian dia tidak berhenti dari lari kecil berjalan biasa membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran ketiga demikian lagi Bismillahirrahmanirrahim Hajar Aswad. Kemudian dia lari-lari kecil kalau memungkinkan tentunya kalau ramai enggak usah dipaksakan. Dan ini juga disebutkan para ulama hanya untuk laki-laki, tidak bagi perempuan. Nah, sampai 3 kali dia, ya, tapi setiap melewati Hajar rukun Yamani, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu dia tidak perlu lari romal namanya. Nah, itu disebut romal, lari-lari kecil. Itu hanya 3 putaran pertama saja di tawaf, tidak semua putaran. Nah, ini diingat, ya. Kemudian, ya. Begitulah dia tawaf selalu berdoa, ya. Fa idza atamma sabata aswatin ghatta katifai. Kalau dia sudah selesai tawaf, ya, dia menutup kembali yang tadi terbuka, menutup lagi bahunya yang tadi dibuka namanya ittiba sebelum tawaf tadi. Ditutup kembali. Kemudian apa? Mencari tempat untuk salat di belakang makam Ibrahim. Ya, selesai dia 7 putaran. Nah, mencari salat di makam Ibrahim sambil mencari tempat salat di belakang makam Ibrahim sambil membaca ayat. Saat mencari tempat itu, ya, wattakhidhu maqam Ibrahim musalla, yaitu ambillah dari makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Maksudnya di belakang makam Ibrahim itu yang ada semacam apa namanya? Di depan pintu Ka'bah itu ada suatu apa namanya itu terbuat dari kaca, dalamnya itu ada tempat berdirinya makam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim di atas batu yang membekas di batu saat membangun Ka'bah. Jadi makam itu kembali kuburan. Sebagian orang makam kuburan bukan makam itu maksudnya kuburan Ibrahim di situ tidak. Itu makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah yang membekas pada batu. Nah, itu disebut makam Ibrahim. Nah, salat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Ya. Kemudian rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad, ya. Kemudian jika tidak mungkin pas di belakang itu, boleh salat karena ramai umpamanya, boleh salat di mana saja posisinya dalam Masjidil Haram itu. Kalau umpamanya memang kalau ramai pasti dilarang oleh polisi untuk salat itu karena orang tawaf. Kita cari tempat yang aman untuk salat. Ya, cari tempat yang aman untuk salat dan juga berdoa. Karena kita akan berdoa selesai salat di belakang makam Ibrahim tersebut, selesai salat kita berdoa, ya. Fa lam yatamakkan minas salati khalfal maqam li zihamin wa nahyi, jika tidak memungkinkan untuk salat di belakang makam Ibrahim itu lebih dekat atau sudah jauh, maka dia sholat fi makani minal masjid. Boleh sholat di mana saja di dalam Masjidil Haram tersebut. Nah, ini disebut tawaf qudum bagi orang yang melaksanakan haji mufrid atau haji ifrad dan haji qiran. Nah, atau tawaf umroh bagi orang yang melaksanakan haji tamattu. Nah, kemudian selesai itu dia dianjurkan untuk yusra'u lahu ayyushriba min zamzam. Ya, dia boleh minum dari zamzam setelah salat makam Ibrahim, berdoa secukupnya, kemudian minum air zamzam dan juga boleh dituangkan sedikit kepalanya, dibasahi kepalanya, ya. Kemudian setelah itu, kalau memungkinkan dia untuk pergi ke Hajar Aswad, memegang atau mencium Hajar Aswad, jika memungkinkan, tidak mengapa, kemudian baru berangkat untuk pergi ke Safa, Sa'i. Kalau tidak memungkinkan, dia langsung aja mencari jalan untuk menuju Bukit Safa untuk melaksanakan Sa'i. Baik. Ketika saat dia Sa'i, setiap yang mau menaik ke Bukit Safa itu, kalau selesai sholat di makam Ibrahim, setelah minum air zam-zam, kemudian menuju Bukit Safa, dalam perjalanan sudah mendekati Bukit Safa, dia membaca ayat yang bunyi, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa'tamara fala junaha an yatawafa bihima. Nah, dibaca ayat tersebut. Kemudian naik dia ke Bukit Safa dan diusahakan bisa kelihatan Ka'bah. Sampai dia melihat Ka'bah dan menghadap ke Ka'bah, dan mengangkat dua tangannya berdoa. Bukan seperti ini. Ada orang di salat Safa mara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan anjurannya berdoa menghadap ke Ka'bah, ya, mengangkat dua tangannya begini, ya. Mengangkat dua tangannya, dia katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, kemudian dia berdoa bebas untuk istrinya, untuk suaminya, untuk anaknya, menantunya, orang tuanya, tetangganya, karib kerabatnya, mungkin pemerintahnya, ya, negaranya, doa. Kemudian dibaca lagi, tiga kali ini doa yang dibaca. Kemudian baca lagi, la ilaha illallah wa akbar, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa alhamdu yurimita, la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah anjaza wa'ada wa nasara abza wa zabal azaba wa'ada. Doa bebas lagi. Ya, berdoa masuk bebas ini apa yang mau diminta terserah. Ya, kemudian baca lagi doa tadi, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah anjaza wa'ada wa nasara abza wa zabal azaba wa'ada. Nah, selesai. Jadi doa bebas itu dua kali di antara doa-doa di Bukit Safa Marwah tadi. Tidak seperti orang kadang buru-buru sampai di Safa, begini-gini lari, begini-gini lari, begini-gini kayak sholat atau kayak begini, ya. Nah, jangan ikut-ikutan seperti kebiasaan orang banyak, ya. Selesai berdoa jalan, ya. Jalan, ya. Kemudian setelah itu, ya. Dan apa namanya? Kemudian turun perjalanan menuju Marwah. Turun menuju Marwah. Kemudian ketika melewati nanti ada lampu hijau, antara dua lampu hijau itu, bagi laki-laki disunahkan lebih agak mencepatkan larinya. Nah, di sini agak mencepatkan lari di sini bagi laki-laki. Tapi bagi perempuan tidak. Jadi di antara lampu hijau dengan lampu hijau berikutnya nanti itu, di antara itu dikencangkan larinya, ya, boleh dikencang oleh kalau laki-laki dan perempuan, bukan untuk perempuan. Kemudian setelah itu dia jalan bebas lewat lampu merah, lampu hijau yang kedua, ya. Kemudian jalan bebas sampai ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah nanti juga seperti di Bukit Safa tadi, menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian baca la ilaha illallah syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilallah anjaza wa'ada wa nasara wa zamal ahzaba wa'ada. Doa ini, kemudian doa bebas. Kemudian baca lagi doa tadi, kemudian doa bebas, doa tadi, kemudian baru berjalan lagi ke menuju Safa. Nah, putaran sa'i itu satu kalinya dihitung kapan? Apakah dari Safa Marwah Safa atau Safa Marwah Marwah Safa dihitung dua atau satu? Nah, sa'i itu dihitung dari Safa ke Marwah satu, dari Marwah ke Safa dua, dari Safa ke Marwah lagi nanti tiga, dan begitu. Jadi bukan maksudnya dari Marwah ke Marwah, dari Safa ke Safa. Tidak. Kalau Safa ke Marwah satu, Marwah ke Safa satu lagi. Itu dua. Bukan maksudnya Safa Marwah Safa baru satu, enggak. Dan demikian ya, putaran hitungannya. Tapi hitungannya Yang karena akan berakhir nanti di Marwah. Terakhir di Marwah. Kalau dia hitung dari Sofa, Marwah Sofa satu putaran, berakhirnya nanti di Sofa dia. Tapi satu putaran sa'i itu adalah yaitu dari Sofa ke Marwah satu, nanti di Marwah ke Sofa satu juga. Jadi bolak-baliknya itu menjadi dua putaran namanya. Sudah dua ya, putaran sa'i. Baik. Kemudian ya, dan ini sa'i ini disebut sa'i yaitu sa'i haji bagi orang yang haji mufrad, sa'iul hajj. Bagi orang melaksanakan haji mufrad dan qarin dia sudah sa'i. Jadi nanti kalau dia tanggal 10 Zulhijjah kan orang mufrid itu dengan qarin harus tawaf. Nah, tawaf dan sa'i dia. Kalau dia sudah sa'i di waktu dia tawaf kudumnya, orang mufrid nih, orang haji ifrad dan qarin di waktu nanti tawaf ifadah dia enggak perlu sa'i lagi karena dia telah bersa'i di awal. Tapi kalau orang mutamatti, enggak, orang mutamatti habis sa'i ya dia bertahalul. Kalau orang yang mukiran dan haji ifrad dia tetap berpakaian ihram, tidak tahalul dia. Tetap berpakaian ihram sampai selesai ibadah haji. Kalau orang haji mutamatti atau hari tamattu, maka setelah dia sa'i ini dia bertahalul memakai pakaian biasa. Sudah terbukti biasa dia. Sampai datang tanggal 8 Zulhijjah baru berniat haji dia kembali lagi dia mandi kemudian memakai ihram. Mungkin dua kalinya untuk berhaji. Baik. Kemudian mungkin ada pertanyaan, baik dalam tawaf tadi dalam sa'i tidak ada doa khusus putaran pertama ini doanya, putaran kedua ini doanya, putaran ketiga ini doanya. Tidak ada doa khusus diajarkan Nabi SAW. Tapi dalam sepanjang tawaf di bersama lain sa'i dianjurkan untuk banyak berdoa dan berzikir atau baca Al-Qur'an, istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian membaca doa ya untuk orang tua, untuk keluarga, untuk anak kita seterusnya. Itu dalam sepanjang putaran tawaf ya, dalam sepanjang putaran sa'i itu kita berdoa sebanyak-banyaknya. Bukan bicara, bukan buka HP juga kadang-kadang. Ada juga yang sibuk lagi selfie. Ini merusak ibadah. Kadang-kadang saat tawaf, nyoting sekeliling. Ya, mana khusyuknya dalam beribadah? Kehilangan khusyuknya. Tidak ada khusyuknya. Sibuk hanya untuk men-shooting orang tawaf. Ya, shooting dirinya lagi tawaf, dan semacam. Bahkan ada juga yang live, macam-macam. Subhanallah. Ini merusak keikhlasan ibadahnya dan kekhusyukan ibadahnya diri. Kita ke sana bukan ingin pamer, bukan tamasya, tapi ingin baik, terputus ya? Sudah dengar lagi suaranya? Alhamdulillah, Ustaz, sudah terdengar kembali. Ada gangguan sinyal ya, Ustaz? Oh, dari ana apa dari sana? Sepertinya dari Ustaz, karena kita dari tadi standby, Ustaz. Abdul Maskur untuk dilanjutkan kembali. Oh, baik. Ya, setelah dia bertahalul orang yang haji tamattu tadi, maka dia halal melakukan apa saja seperti biasa, ya. Kemudian sampai menunggu ya hari tarwiyah namanya itu tanggal 8 Zulhijjah, maka orang berhaji tamattu kembali dia mandi seperti waktu dia mau melakukan umrah pertama, mandi bersih-bersih ya, memotong kuku dan ataupun mencukur rambut-rambut yang tadi disebutkan. Kemudian mandinya seperti mandi yang pertama. Ya, boleh menjawangi di badannya, tidak pada pakaian ihramnya. Nah, dia berihram dari tempat hotelnya. Dari mana dia? Tidak perlu dari Masjidil Haram. dari hotelnya ya, karena ada sebagian harus punya haram ihram, tidak ada syarat seperti itu, tapi dari tempat di mana tinggal, baik orang penduduk Makkah pun dari rumahnya atau orang yang di pinggir-pinggir Makkah atau orang dari Jeddah, tetap dari rumahnya ya. Kemudian ketika dia berihram tadi, dia lakukan seperti saat di miqat, membersih badannya ya. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah itu orang-orang melaksanakan haji ya, akan menuju Mina sambil bertahiyat. Ya, baik orang yang tadi haji qiran, haji ifrad, haji tamattu, tanggal 8 itu pagi harinya mereka menuju Mina. Ya, di sana mereka salat zuhur 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa dijamak. Jadi maksudnya enggak boleh salat isya dijamak dengan maghrib atau salat asar dengan zuhur, enggak. Cuma 2 rakaat pada waktu masing-masing. Nah, pada tanggal 9 pagi Zulhijjah, maka orang-orang yang tadi mabit di Mina pada tanggal 8 itu besok pagi tanggal 9 menuju Arafah sambil bertarbiyah ya. Kemudian bisa berjalan, bisa naik mobil, bisa kendaraan. Sampai sebelum masuk Arafah, dia turun namanya di Masjid Namira sebelum masuk waktu zuhur, sebelum zawal. Tunggu di Namira, Masjid Namira tersebut ya, sampai tergelincir matahari, nanti tergelincir matahari, maka ada khutbah Arafah. Setelah khutbah Arafah nanti maka akan ada salat zuhur 2 rakaat dijamak dengan salat asar sekaligus ya, jamak takdim. Nah, kemudian setelah itu, selesai salat zuhur dan salat asar jamak takdim tadi, setelah selesai khutbahnya sebelum salat tadi, nah baru masuk ke Arafah, batas untuk masuk Arafah namanya, dan itu mulai waktu wukuf. Dan itu adalah waktu emasnya ketika melaksanakan haji. Tidak ada waktu paling afdol di muka bumi saat itu kecuali saat berada di Arafah itulah. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak doa sebanyak-banyaknya. Karena disebutkan wah, doa yang paling afdol itu adalah doa Arafah. Dan kalimat yang paling afdol diucapkan oleh seorang melaksanakan haji adalah la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Afdol ma yaqulu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Baik. Jadi perlu diperhatikan benar-benar berada dalam pada Arafah, jangan sampai keluar. Karena ada batasnya, nanti ada kuning batas Irab, bidaya Arafah, nihaya Arafah, harus perhatikan banget itu. Ya, batas-batas jangan sampai ada sebagian jemaah haji mereka karena panas bersembunyi di bawah jembatan-jembatan yang ada semacam wadi, itu namanya wadi Urana. Nah, itu tidak boleh di sana, itu bukan Arafah. Kalau dia tidak pernah masuk ke dalam batas Arafah, dia haji enggak sah. Karena wukuf di Arafah bukan rukun yang terpenting dari ibadah haji. Baik. Kemudian wajib bagi jemaah haji untuk memastikan bahwa mereka benar-benar berada di Arafah, ya. Harus dipastikan bahwa dia berada di Arafah, melihat batas-batasnya. Kemudian berdoa menghadap kiblat, mengangkat dua tangannya, berdoa, bertalbiyah, istighfar sebanyak-banyak, ya. Memuji Allah, bersungguh-sungguh dalam sangat bertadarus kepada Allah, berzikir, berdoa, ya. Karena keagungan doa pada hari itu, ya, maka si Abdullah ada doa hari Arafah. Dan tadi kita ingatkan, hendaknya membayangkan bagaimana suasana kelak manusia menghadap Allah, ya. Dan itu bagaikan cuplikan atau miniatur bayangan ketika manusia dikumpulkan semua dari semenjak Adam sampai manusia terakhir makhluk ini pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat itu manusia hanya memperhatikan diri masing-masing. Dan ketika di Arafah, jika kita membayangkan bagaimana suara kita, kita akan dihisab, ditanya Allah Subhanahu wa taala, dan berdiri tegak lama di padang mahsyar, ya, sangat membuatkan suasana yang begitu mencucurkan air mata ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari segala dosa dan kesalahan kita saat itu. Maka oleh sebab itu penting kita belajar, penting kita menghayati ibadah. Yang anehnya sebagian jemaah haji di Arafah, ya, setelah masuk waktu wukuf mereka malah munar-mandir pergi ke Jabal Rahmah, habis waktu munar-mandir ke sana sini, ya, berbicara, kadang tidur, ya. Dan padahal waktu itulah waktu yang benar-benar dicari oleh seorang melaksanakan haji. Waktu yang agung sekali. Maka jangan sampai kalau melaksanakan haji dimudahkan Allah SWT insyaAllah pada tahun yang ke depan, semoga tahun depan kita semua diberi kesempatan untuk kesana oleh Allah SWT. Ya, jangan sampai disesekan ya untuk rubi Arafah ini, sehingga benar-benar kita manfaatkan doa Arafah, ada doa yang mustajab insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian bahkan dianjurkan bagi orang melaksanakan haji pada saat Arafah, dia afdolnya tidak berpuasa. Dan begitu sunnah Rasulullah SAW. Kecuali orang yang tidak melaksanakan haji, ia dianjurkan bagi mereka untuk berpuasa Arafah. Nah, dan pahalanya, dimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim, yaitu diampuni dosanya yang satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Subhanallah. Ini pahala puasa Arafah. Ya, jangan sampai nanti ketinggalan. Ini tidak berapa hari lagi insyaAllah. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakannya, ya, bahwa puasa hari Arafah adalah hari yang sangat agung. Maka oleh sebab itu jangan sampai dilewatkan nanti. Jadi mana dalam hadis bukan Rasulullah SAW mengampuni dosa satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan datang. Baik. Dan bagi orang melaksanakan haji dianjurkan saat itu adalah untuk dalam keadaan muftir, artinya dalam tidak berpuasa, ya, dan itu lebih menguatkan dia untuk beribadah pada hari itu, karena nanti dia akan apa namanya harus setelah terbenam matahari berangkat ke Muzdalifah, ya, membutuhkan tenaga. Nah, dan dia hendaknya selalu berdiri mutadarrian dengan penuh tadarru, mutazallilan, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang meresapi ibadah di Arafah, luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, sangat merindukan untuk mengulang bagaimana suasana dia rasa dekat dengan Allah, begitu merasa terlalu berdiri di luar tenda, ya, di bawah kolong langit dalam keadaan panas terik matahari, membayangkan bagaimana kelak di akhirat manusia semuanya memohon ampunan, memohon kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan hisabnya. Ya, itu luar biasa ya, di suasana itu dihayati saat kita berwukuf. Ya, benar-benar ya orang-orang akan sangat bersabar dan berdoa. Ya, jangan sebagian orang malah sebentar sebenarnya kita katakan tadi tidur ya. Dan sebagian jemaah haji bahkan dianjurkan para ulama sebelum masuk berwukuf itu hendaknya kita istirahat penuh dulu, total dulu. Telah masuk waktu wukuf, tergelincir matahari, telah waktu masuk zuhur, salat zuhur dan asar berjamak takdim, itulah waktu hendaknya jangan disia-siakan walau satu detik pun. Jadi para ulama maka dianjurkan oleh mereka mengistirahatkan diri sebelum masuk waktu wukuf, sehingga waktu wukuf masuk kita betul optimalkan untuk bertadarruk, berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenamnya matahari. Maka apabila matahari telah terbenam, maka dia keluar dari Arafah dengan cara tenang, ya, dengan berjalan-jalan sambil bertalbiyah menuju Muzdalifah. Subhanallah, ketika kita dulu melaksanakan haji, ada berapa kali dapat melaksanakan apa tilas tanpa ada kendaraan, dari Mina jalan kaki ke Arafah, dari Arafah jalan kaki Muzdalifah, Muzdalifah jalan kaki Mina, ya, dari Mekah jalan juga ke Mina pada tanggal 8, itu benar-benar terasa meresapi. Yang lebih sangat syahdu dan sangat betul-betul yang kenangan yang luar biasa itu adalah saat kita keluar dari Arafah dalam gelap gulita begitu, tidak seterang sekarang ini, ya, di bawah pohon-pohon yang berduri menyelinap-nyelinap semua manusia dalam keadaan masing-masing menuju Muzdalifah, terbayang rasanya bagaimana manusia kelak di akhirat daripada mahsyar menuju untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing bertalbiyah mengingat dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan suasana itu subhanallah, melihat manusia memutih berjalan, ya, dengan penuh tertunduk kepala mereka sambil bertalbiyah. Mereka keletihan mungkin karena berwukuf, dan terlihat dalam perjalanan itu maka ada yang tersiok-siok, ya, banyak-banyak, karena ada orang yang tua, ada orang yang, dan mereka berjalan kaki. Ya, baik orang-orang di Afrika, orang-orang di Pakistan pun masya Allah, mereka sangat sabar, ya, dengan jalan bertongkat. Dan hal itu menghidupkan suasana kita, membayangkan bagaimana kelak manusia dibangkit pada masyarakat menuju untuk diisraf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, berangkat ke Muzdalifah, Kemudian sesampai di Muzdalifah, baru dia sholat maghrib dan isya. Ya, sholat maghrib dan isya, jamak takhir. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ya. Nah, kemudian sampai di sana, istirahat. Istirahat penuh, tidak mencari batu dulu. Nah, kebanyakan masyarakat kita sampai di Muzdalifah, yang penting bagi dia apa? Cari batu. Ngumpulin batu, ya. Enggak. Kita sampai di sana, jika belum makan, makan dulu, kemudian sholat maghrib, sholat isya, istirahat. Setelah kita beristirahat, dan saat sebelum beristirahat, ya, direnungi sedikit bagaimana kekayaan yang Anda miliki. Ya, tidak akan dibawa kemana, ke akhirat kelak, sebagaimana Anda saat di Muzdalifah, tidur dengan secarik tikar, berbantalkan kadang-kadang dengan kain apa namanya seadanya, atau kain sorba, kain ihram kita. Dan semua manusia di bawah kolong langit itu. Subhanallah. Jadi dibayangkan bagaimana kelak manusia menunggu hari berhisabnya. Ya. Yang begitu panjang. Dan belum tahu apakah hisabnya bebas dari tuntutan-tuntutan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya. Atau tidak. Sehingga benar-benar memberikan kesan yang luar biasa ibadah haji itu sebelumnya. Kemudian dia tidur istirahat. Nah, bagi orang tua yang lemah atau orang-orang yang sakit, sampai sepertiga malam nanti ya, sisanya setelah lewat sepertiga malam, selewat tengah malam, mereka boleh menuju Mina, ya, menuju Mina dan melempar jumrah. Tapi kalau orang yang sehat, utamanya bagi mereka adalah sampai salat subuh dulu di Muzdalifah, salat subuh di Muzdalifah, ya. Jadi di sini disebutkan dimudahkan bagi orang-orang yang lemah dan sakit atau orang-orang tua berangkat dari Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Dan orang-orang yang kuat hendaklah itu menunggu sampai salat subuh. Ya. Kemudian selesai salat subuh, berdoa menghadap kiblat, ya, memuji Allah, bertakbir, bertahlil, sampai sudah benar-benar terang. Kemudian dari sudah benar-benar terang itu, ya, kalau bisa dia ada namanya masjid-masjid Masjidil Haram. Di situ dia berdoa sebanyak-banyaknya sampai terang-terang benar, ya. Kalau kita mungkin sudah waktu syuruk ya, atau hampir-hampir terbit matahari, maka di saat itu dia berangkat ke Mina, ya. Sebelum terbit matahari, sedikit sebelum terbit matahari, dia berangkat menuju Mina dengan berjalan sambil bertawiyah dengan tenang, ya. Kemudian di dalam perjalanannya menuju Mina baru boleh dia mencari 7 batu untuk dilempar hari itu menyempar hari, jumrah Aqabah. Jadi bukan mencari batu untuk dilempar Aqabah jumrah yang 3 itu untuk 3 hari tasyrik itu diambil di Mina, tidak. Yang diambil di Mina dalam perjalanan menuju dari Muzdalifah menuju Mina itu 7 batu yang mau dipergunakan untuk digunakan melempar jumrah Aqabah pada hari itu saja. Tidak semua batu yang mau dipergunakan untuk melempar pada hari-hari berikutnya. Nah, ini juga terdapat keluar sehingga kadang-kadang memberatkan membawa batu barang-barang segala macam, ya. Dan ini juga perlu di dalam hendaknya menjalankan ibadah ini jangan banyak barang-barang yang dibawa. Tidak perlu bawa banyak barang-barang karena sebagian jamaah kerepotan karena dapat hadiah makanan, minuman dan dibawa-bawa terus-terus itu yang merepotkan kadang-kadang. Ya, diperingan barang-barangnya, ya, supaya badannya segar dan kuat, ya, tidak letih saat melakukan lempar jumrah Aqabah. Kemudian, ya, setelah dia mengambil batu dalam perjalanannya dari Muzdalifah menuju Mina 7 buah saja, ya, kemudian menuju jumrah Aqabah dan dia melemparnya. Itu dengan 7 batu tersebut, setiap melempar baca Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim Akbar, ya Allahu Akbar. Baik. Jadi setelah sampai di jumrah Aqabah, dia tidak boleh bertalbiyah lagi. Ya, selesai talbiyah itu. Nah, berarti dia setelah melempar itu dia boleh mencukur rambutnya setelah bertahalul, namanya tahalul sugro. Tahalul sugro itu boleh memakai minyak wangi, memakai pakaian biasa, tapi tidak boleh kumpul suami istri. Kecuali setelah tawaf ifadah, baru boleh kumpul suami istri. Baik. Nah, bagi orang yang punya dam tamatu atau kiran, dia menyembelih hewan kurbannya, yaitu dam tamatu kiran atau dam kiran, ya. Hewan yang sembelian untuk nusuk tamatuk, haji tamatuk dan haji kiran. Dan atau menyembelih dia apa namanya. Kalau dahulu praktek ini bersama Rasulullah tidak sebanyak sekarang. penyembelihan itu di tempat penyembelihan khusus ya, karena sudah banyak jemaah haji, jadi tidak dibolehkan menyembelih di sembarang tempat dan dikhususkan tempatnya. Nah, boleh dia juga memakan dimakan dari kurbannya, kemudian setelah itu bertahalul dia, ya, bertahalul dia mencukur rambutnya, ya, membotakkan kepala bagi laki-laki dan perempuan cukup diambil seuras jari dari rambutnya di belakang, ujung rambutnya belakang. Kemudian, kalau memungkinkan dia tawaf ifadah, langsung tawaf ifadah, kalau tidak kembali dulu ke tendanya di Mina, mandi di sana, istirahat, cari waktu yang tepat untuk pergi tawaf ifadah. Ya. Kemudian nanti setelah tawaf ifadah dia, tawaf ifadah, kalau dia sudah orang yang kiran dan haji ifrad, telah bersa'i sebelumnya di haji waktu tawaf kuduk, maka tidak perlu bersa'i lagi, cukup dia tawaf saja. Tapi orang tamattu, dia harus tawaf dan sa'i. Ya. Kemudian, sunnah dalam hari 10, tanggal 10 Zulhijjah itu bagi orang haji adalah sunnahnya melempar jumrah, menyembelih dam tamattu'nya atau kurbannya atau dam qirannya, kemudian mencukur rambutnya, ya, kemudian itu dianjurkan ya, itu dianjurkan ada 4 amalan. Nah, kalau didahulukan salah satu dari yang 4 ini, itu tidak masalah. Atau yang termasuk tadi tawaf ifadah. Pemainnya dari Muzdalifah dia langsung saja ke Mekah. Dia tawaf ifadah dulu, baru setelah itu jumpa jumrah. Gak apa-apa. Jadi tahallul sughra itu, ya tahaqqaq dengan melakukan 2 hal pada tanggal itu. Dia menyembelih hadinya, tahallul boleh. Dia bertawaf ifadah, tahallul boleh. Melempar jumrah, tahallul boleh. Ya, baik. Nah, jika melakukan 2 hal dari yang 3 itu, melempar jumrah, menyembelih dam tamattu atau dam qirannya dan mencukur rambut, salah satu dari 3 ini, maka dia telah bertahallul, tahallul sughra namanya. Ya. Apabila dia melakukan 2 dari 3 hal, yaitu melempar jumrah atau mencukur rambut, maka dia telah bertahallul. Atau tawaf dan sa'i. Nah, kemudian dia boleh tahallul. Ya. Kemudian jika dia harus sa'i, ya, bagi orang yang haji tamattu, maka atau yang tawafnya belum tawaf ifadah dan belum bersa'i, maka dia hanya melempar jumrah akabah saja, kemudian mencukur rambutnya, itu baru tahallul sughra tadi yang kita sebutkan, dan dia harus boleh telat dan tidak boleh bercampur sama istri. Dan boleh setelah dia tawaf ifadah dan bersa'i untuk hajinya. Ya. Maka dia telah melakukan 3 hal. Ya. Tiga hal baru tahallul akbar dia. Ya. Sampai menyampuri istri sekalipun. Bagi laki-laki yang membawa istrinya haji. Baik. Kemudian setelah itu adalah mabit di Mina. Minimal 2 malam. Dari malam-malam hari tasyrik. Tanggal 11-12. Nah, kalau dia mau keluar dari Mina, tanggal 12 namanya nafar awal, boleh. Tapi sebelum matahari terbenam, dia sudah berada di luar Mina. Nah, waktu melempar yang afdal pada tanggal 11-12-13 adalah setelah tergelincir matahari telah masuk waktu zuhur. Sampai waktunya fajar berikutnya. Jadi itu waktunya. Tapi tidak boleh melempar tanggal 12 malam sekarang. Tapi boleh dilempar pada malam berikutnya. Ini pamannya malam ini untuk melempar hari besok enggak boleh. Tapi kalau melempar hari tadi pagi siang boleh. Nah, banyak jemaah kita kadang-kadang melakukan hal yang keliru. Dia melempar malam ini untuk hari besok. Nah, belum hari besok mulai setelah terbit fajar. Maka waktunya dari melempar itu terbit fajar sampai terbit fajar lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Melempar jumrah selama 3 hari, tanggal 11 sampai tanggal 13 Zulhijjah, itu adalah mulai sughra jumrah akabah, kubra. Nah, polanya tanggal 11, waktu yang tadi kita sebutkan, setelah terbit fajar sampai terbenam, sampai terbit fajar berikutnya. Tetapi yang lebih afdal itu, waktunya adalah semenjak tergelincir zuhur, sampai sebelum terbenam matahari. Ya, dan waktu jawas sebelum ulama adalah sebelum terbenam matahari sampai terbit fajar berikut. Baik. Kemudian disebutkan di sini, ya, dan dia bermalam di Mina pada malam 11, 12, itu adalah wajib. Kemudian melempar jumrah yang tiga, yaitu jumrah tanggal 11, itu dimulai jumrah sukhra, jumrah usta, kemudian jumrah kubra. Nah, kemudian juga demikian pada tanggal 12 Zulhijjah. Nah, waktunya mulai, waktu melempar dimulai di sini adalah dari zawal sampai tulu'il fajar. Jadi yang lebih kuat pendapatnya adalah melempar jumrah itu setelah tergelincir matahari, masuk waktu zuhur tanggal 11 sampai terbit fajar besok pagi. Nah, itu waktunya panjang sebetulnya. Jadi kalau mau kita tidak ramai pagi, kalau sekarang sudah banyak kemudahan. Ramai setelah zawal, sore kita bisa seramai, habis maghrib boleh, habis isya boleh, sampai tengah malam nanti boleh, sampai sebelum terbit fajar boleh. Nah, kalau tidak sempat juga, boleh kita qadha besoknya. Jadi, kita qadha besoknya, boleh. Tapi bukan di qadha sekarang hari esok, belum boleh. Hari esok kembali hari ini di qadha. Tapi mau qadha hari ini untuk besok, boleh. Nah. Kemudian, polanya adalah waktu melempar jumrah yang sugroh, ya, dia setelah melempar 70 batu ke jumrah yang kecil, sugroh yang pertama, nah, Allahu Akbar 7 kali. Ya, batunya enggak boleh besar, batu yang kecil saja sebesar jagung, lebih besar sedikit. Ya, kalau dulu kan sempat banyak cedera karena orang pakai batu besar, kadang-kadang juga tidak semudah sekarang. Jumrohnya juga tidak sebesar sekarang. Nah, setelah dia lempar 7 batu, dia bergeser ke kanan arah ke depan. Maju ke depan dari jumroh itu sebelum sampai ke jumroh wusta, maju ke depan sedikit, sebelah kanan di sana berdoa. Secukupnya, kemudian baru pergi jumrah usta, melempar 7 batu lagi, ya. Kemudian ambil arah kiri agak ke depan, di situ berdoa. Kemudian baru menyempat jumrah kubra, 7 batu selesai itu langsung enggak berdoa lagi. Nah, ini kadang-kadang jemaah kita banyak yang keliru memahami sunnah di sini. Kalau melempar jumrah aqabah atau jumrah kubra itu disunahkan berdoa pada tanggal 10 saja karena melempar satu-satunya itu. Disunahkan berdoa setelah itu. Tapi pada tanggal 11, 12, 13 enggak ada doa setelah jumrah aqabah kubra, aqabah atau jumrah kubra. Tapi sughra dan usta ada. Ya, kalau sughra maju ke depan sedikit arah kanan, kalau usta maju ke depan sedikit arah kiri. Baik. Menghadap ke kiblat berdoa, ya. Dan itu disunahkan. Berdoa dengan angkat tangan, ya. Kemudian tidak perlu berdiri, ya, tidak perlu berdiri tadi sempat berhenti lagi pada jumrah aqabah kalau sudah tanggal 11, 12, 13. Maka jika yang ingin ta'ajjal itu ingin segera, yang ngambil nafar awal, maka dia harus keluar, wajib keluar dari Mina pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Ya. Maka fa in ghoraba al-syamsu fi Mina mukhtaran, jika dia itu leha-leha, sudah terbenam matahari, enggak boleh. Dia wajib mabit kepada malam yang ke-13-nya. Kecuali ketika ada macet, setelah naik mobil dia sebetulnya macet lain halnya. Jika demikian dia wajib malam, jika tidak ada kendala, maka dia harus keluar dari Mina sebelum terbenam matahari. Kalau sudah terbenam matahari, dia wajib tidur lagi di Mina untuk malam 13 Zulhijjah. Kemudian, ya, setelah itu nanti, ya, dalam perhitungan menunggu perjalanan pulang, tentu bertawaf, beribadah yang banyak, tawaf sunnah di Mekah, dan sebelum pulang ke negara masing-masing, semua jemaah haji harus melakukan tawaf wada namanya, tawaf wada. Kecuali bagi wanita yang dapat halangan, haid atau nifas, maka dia tidak wajib melaksanakan tawaf wada. Itulah ringkasan dari perjalanan ibadah haji yang dapat kita bahas. Semoga tahun depan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktikkan ilmu yang sedang kita pelajari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan yang masuk di kolom Q&A dari Zoom, silakan admin bacakan. Allah yubarik fi ustaz, syukran jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa punya tekad untuk bisa pergi haji dan umrah. Untuk pertanyaan yang masuk, ada yang masuk tapi tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar materi. Apakah boleh diniatkan berkurban satu ekor domba untuk satu keluarga? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fik. Para ulama menjelaskan dalam satu keluarga, jika sudah kepala keluarga menyembeli kurban ayahnya, maka itu untuk semua anggota keluarga pahalanya mendapat. Tapi yang kena melarang, larangan untuk dianjurkan, disunahkan untuk tidak mencukur rambut, mencabut bulu-bulu yang lainnya, memotong kuku, adalah kepala keluarga tadi yang punya korban itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Lebih baik pikir Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah benar seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan sedang berhaji itu termasuk mati syahid? Iya, bagian dari keutamaan-keutamaan ya disebutkan, tapi tidak seperti mati syahid, mati di medan perang tentunya ya. Tapi disebutkan kalau dia dalam keadaan berihram, maka dia akan dibangkit dalam keadaan berihram bertarbiyah, sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka oleh sebab itu dia disolatkan dengan pakaian ihramnya. Syukran Ustaz dan Jazakallahu Khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Naura ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, semoga Allah selalu memuliakan, merahmati dan menjaga Ustaz, keluarga, panitia dan umat Islam dimanapun. Apaan Ustaz bertanya di luar tema? Ana ingin dijelaskan hukum sholat fardu di akhir waktu, karena dari dulu ana pahamnya adalah berdosa atau dihukumi lalai jika sholat di akhir waktu. Tetapi beberapa bulan ini ana dapat ilmu baru bahwa tidaklah berdosa sholat di akhir waktu selama itu masih dalam waktunya. Mohon penjelasan ya Ustaz. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Baik. Mengakhir-akhirkan sholat, kalau sholat masih dalam waktu sholat, sholatnya sah. Tapi bukan suatu yang utama. Karena Allah SWT menyebutkan sabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wasari ila maghfirati min rabbikum wajadil ardha samatul ard. Ada motivasi segera. Maka Rasulullah SAW, para sahabat, kalau kita lihat, mereka selalu sholat di awal-awal waktu, bukan ya mengundur-undur waktu. Dan oleh sebab itu para ulama menafsirkan firman Allah SWT, ya, wa khalafun ba'dhum khalfun adu'us shalah disebutkan oleh para tafsir adalah lalai tanda waktunya, bukan meninggalkan salat. Dan juga fawailul musallin, terkawal bagi orang salat, sebagian ulama juga menafsirkan adalah melalaikan waktunya. Nah, kadang-kadang yang menjadi persoalan adalah sudah hampir-hampir terbenam matahari, sudah hampir-hampir masuk waktu asar baru salat zuhur. Ini bukan satu hal yang baik, bukan suatu orang beriman yang termotivasi baik dalam beribadah. Bahkan tidak jarang kadang-kadang itu melalai-lalaikan dan sholatnya terburu-buru. Ya, walaupun sholat masih ada waktu, ya sah. Tapi itu bukan perbuatan yang terpuji. Karena perbuatan terpuji itulah cepat melaksanakan ibadah. Dan banyak kondisi kadang-kadang, apalagi seorang wanita. Dia sudah masuk waktu, ya tiba-tiba masih belum sholat, sudah mau masuk asar, ya dia men. Nah, ini sudah kena wajib sebetulnya, sebagai pada ulama sudah kena wajib sholat dia sebetulnya. Dia yang melalaikan sholatnya, karena waktu mainnya datang di akhir waktu. Nah, itu oleh sebab itu para wanita mesti hati-hati dengan jangan mencari hal-hal yang bermudah-mudah dalam masalah ibadah seperti ini. Jadi walaupun dibolehkan sholat di ujung waktu, ya kalau dia membutuhkan, tapi kalau tidak ada kegiatan, tidak ada halangan, nah itu termasuk orang yang melalaikan sholat namanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan di kolom Q&A sudah ana bacakan semuanya Ustaz. Mungkin ada di handphone Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya. Syukran jazakallahu khairan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh suami istri tidur berdua ketika menginap di Muzdalifah dan di Mina? Boleh saja. Umum di Mina tentu saat malam 8 pemanya, malam 9 Zulhijjah dari hari 8. Boleh, tapi yang penting tidak boleh melakukan bermesraan, melakukan apa namanya arah untuk saling apa namanya lakukan perkara-perkara yang hubungan dengan hubungan suami istri, ya tidak boleh mubasyarah termasuk dalam melakukan pernah pembukaan-pembukaan untuk melakukan hubungan suami istri, tidak boleh, ya artinya tidak boleh bermesraan. Kalau masalah kita tidak ada dilarang, ya di Muzdalifah berdekatan, di Mina tidak masalah. Pada saat berihram tidak ada larangan, yang penting adalah tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh suami istri, ya atau dalam bercumbu rayu. Nah itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya orang-orang sufi yang bilang seperti itu, Ustaz. Maksudnya apa ini? Sudah dijelaskan bahwa meminta berkah di kuburan orang soleh nggak boleh, tapi tetap kekeh sama pendapatnya. Ya sama dengan kalau mereka kekeh nggak masalah, itu urusan mereka dengan Allah. Kita hanya sekedar menjelaskan hukum, menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para rasul, itu saja. Kalau dia tetap pada pendirian, itu adalah tanggung jawabnya hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tetap menjelaskan kepada umat, dan kita tidak bisa memaksakan kebenaran kepada siapapun. La ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Ya, tidak bisa memaksa siapapun kita. Ya, tapi kita hanya sampai pada tingkat menjelaskan dengan hujah dan dalil-dalil. Bagi yang mau menerima untuk kebenaran, alhamdulillah. Bagi yang tidak, kita mohonkan dengan doa biar Allah menunjukinya. Banyak orang musyrikin juga tetap sudah jelasnya mukjizat Rasulullah SAW, jelasnya berbagai dalil-dalil, mereka juga tidak mau beriman. Ini bukan pertama orang itu ngotot dengan pendapat seperti ini, ya. Sudah setiap orang yang berlaku kemungkaran yang menentang agama, ya ngotot walaupun dijelaskan dalil-dalilnya. Afwan, bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, tawaf wada apakah wajib juga untuk jamaah umroh yang hendak meninggalkan Mekah? Di sini ikhtilaf ulama, ya. Setelah kita mencoba melihat pendapat-pendapat ulama, ini bukan pendapat orang Wahabi, bukan pendapat siapa-siapa, pendapat para ulama yang dahulu, semenjak dulu ulama sudah berbeda dari ulama mazhab. Yang rajih setelah kita melihat, karena ketika para sahabat melaksanakan umrah dan juga ketika Rasulullah melaksanakan umrah, tidak ada tuntunan, anjuran untuk melaksanakan tawaf wada. Tetapi yang ada ketika perintah tawaf wada itu hanya berkaitan dengan ibadah haji. Oleh sebab itu, maka yang roji sesuai dengan kita lihat dari pendapat-pendapat ulama, bukan kita lebih pintar dari ulama yang lainnya, tidak. Ini hanya melihat hujah masing-masing ulama, maka umroh tidak ada tawaf wada'nya, yang adalah tawaf haji. Maka oleh sebab itu, di dalam rangkaian ibadah haji, selalu disebutkan hubungannya dengan tawaf wada'. Tapi di dalam rangkaian ibadah umroh, ya ulama tidak membahas masalah tawaf wada' itu. Kecuali sebagian ulama ada yang mungkin ada. Mengkiaskan dengan umumnya sabda Rasulullah SAW, "Falyakun akhiruka bil bait," apa namanya? "Falyakun akhiruka bil bait." Hukum Rasulullah SAW adalah masa yang terakhir engkau di Mekah itu di Ka'bah. Itu tawaf wada, itu hujahnya umum. Tetapi ketika kita melihat konteks hadis, kapan Rasul mengatakan itu adalah saat orang melaksanakan ibadah haji. Di sini sebetulnya lebih memilih pendapat bahwa tawaf wada itu hanya berkenaan dengan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab.